Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedubuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirat dan hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sabahat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 73 akan mengangkat tema anak dan sifat pengecut. Anak dan sifat pengecut. Kita tahu persis bahwasannya sifat pengecut adalah merupakan salah satu sifat yang tidak terpuji atau salah satu sifat jelek yang ada di dalam diri manusia. Dan kadang-kadang orang ini punya sifat pengecut terbawa sampai dewasa atau bahkan sampai tua masih memiliki sifat pengecut. Ya. Dan tentunya kita perlu tahu bahwa sifat pengecut itu kalau dibiarkan di dalam diri seseorang, maka memang akan terus berada di dalam dirinya atau bahkan semakin parah dari hari ke hari yang berikutnya. Oleh karena itu, manakala sifat ini ada dalam diri seseorang, maka perlu sejak dini kita hilangkan sifat tersebut atau minimal kita kurangi, diminimalisir tingkat keparahan sifat tersebut. Nah, tentunya kita perlu mengetahui apa kira-kira cara ya yang bisa dilakukan untuk mengkikis sifat buruk tadi, yaitu sifat pengecut. Di antaranya yang disebutkan oleh para ahli pendidikan bahwa sifat pengecut itu bisa ditangani dengan menumbuhkan sifat positif yang bertolak belakang dengan sifat pengecut tadi, yaitu rasa percaya diri. Dan tentu percaya diri ini tidak identik dengan sombong, ya, karena beda antara sombong dengan percaya diri, ya. Sombong itu lebih cenderung membanggakan, ya, menonjolkan, menganggap dirinya paling wah, ya, entah itu dari sisi finansial atau dari sisi penampilan luar, ya, kecantikan, ketampanan, ya, atau dari sisi kedudukan sosial atau dari sisi kedudukan nasab, ya, keturunan ningrat dan seterusnya. Itulah kesombongan. Kalau rasa percaya diri adalah identik dengan seseorang yang berani untuk mengambil sebuah risiko dan berani bertanggung jawab, dan dia siap untuk menghadapi tugas yang dibebankan kepada dia. Dan tentunya percaya diri ini lebih cenderung kepada keyakinan dia akan kemampuan yang dimilikinya tanpa lepas dari kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Jadi orang percaya diri kalau sudah sampai taraf menggantungkan kepada kekuatan diri sendiri, itu juga tidak baik. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam doa beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan diriku sendiri, tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Jadi kita ini diajarkan untuk selalu menggantungkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kita punya kemampuan, kita bisa menggunakan kemampuan tersebut dan kita maksimalkan kemampuan yang kita miliki, tapi tetap kita ini bergantung kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, cara untuk mengikis penyakit sifat pengecut ini adalah dengan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri seseorang. Kemudian juga dilatih pula orang tersebut untuk berani mengambil resiko. Mengambil resiko, tentu yang dimaksud di sini adalah mengambil resiko dalam sesuatu yang sifatnya positif. Karena kadang ada sebagian orang berani mengambil resiko tapi dalam sesuatu yang sifatnya negatif, dan itu yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya diajak oleh temannya untuk nyuri misalnya. Wah, nanti gimana kalau memang kalau ketahuan nanti gimana? Temannya mengatakan, ya itu resiko. Ini adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Ya, jangan. Ya, tapi maksudnya di sini adalah sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Nanti gimana kalau misalnya kita ikut lomba, kalau kalah gimana? Ya resiko. Ya. Yang namanya sebuah perlombaan, pasti ada kalah, ada menang. Itulah resiko. Nanti kalau misalnya kita menghafal atau ikut pendidikan anu, kalau misalnya nanti ternyata kita tidak memenuhi target terus kita mendapatkan hukuman gimana? Ya resiko. Ya. Sesuatu yang sifatnya positif, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya nanti kita olahraga biar sehat, ya tahu-tahu kemudian ketika olahraga kita terjatuh, terkilir kakinya, resiko. Ya. Segala sesuatu pasti ada apanya? Ada resikonya. Jadi kita melangkah ada resikonya, kita tidak melangkah juga ada resikonya. Orang berbisnis, ada resikonya enggak? Apa resikonya? Resikonya rugi. Ya, dan juga resikonya untung. Orang mulai bisnis, dia punya resiko untung, punya resiko bisnis, punya resiko rugi. Katakanlah 50%, 50%. Kemungkinan dia untuk untung 50%, kemungkinan dia untuk rugi berapa? 50%. Berarti kan ada resiko untuk gagal. Ada sebagian orang gak mau melangkah. Wah, kalau ada resiko untuk gagal 50%, mendingan apa? Gak usah melangkah saja. Kalau Anda gak melangkah, Anda punya resiko gagal berapa persen? 100%. Sedangkan resiko untungnya berapa? 0%. Ya. Yeah. Jadi lebih berpeluang mana antara Anda punya kesempatan untuk untung walaupun 50% dengan tidak punya kesempatan sama sekali untuk untung. Ya. Lebih ringan mana Anda punya kesempatan atau punya peluang untuk rugi 50% dengan rugi 100%. Ya. Inilah yang namanya risiko. Ya. Orang melangkah ada risiko, dia diem juga ada resikonya, ya. Maka disinilah dari kecil anak sudah dilatih untuk berani mengambil resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Dan juga anak dari kecil dilatih untuk berani bertanggung jawab. Jadi ketika dia berbuat sesuatu, maka kita latih dia untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Dari hal-hal yang remeh-temeh, misalnya anak makan, memakai piring. Dan tentunya yang namanya makan pakai piring, resikonya piringnya akan kotor. Ya. Maka anak dilatih untuk bertanggung jawab membersihkan piringnya, dalam arti disuruh untuk nyuci. Itu namanya tanggung jawab. Ini dari hal yang paling kecil-kecil saja. Jadi ini sesuatu yang setiap hari akan dialami oleh anak. Jadi sebelum kita berpikir tanggung jawab yang sifatnya besar-besar, Ya, kita awali dari sesuatu yang sifatnya kecil di rumah yang setiap hari kita lihat. Makan, minum, ya, kalau anak kecil biasanya suka mainan. Ya, apa tanggung jawab setelah bermain? Apa tanggung jawabnya? Merapikan mainan. Ya. Apa tanggung jawab setelah membaca, mengembalikan buku di tempatnya? Ya. Ini yang seperti ini. Kalau sejak dini anak itu sudah di apa? Sudah dibiasakan untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dia lakukan, insya Allah anak ini akan terkikis sifat-sifat pengecut di dalam dirinya. Orang yang pengecut atau memiliki sifat pengecut, biasanya dia itu suka lari dari tanggung jawab. Melakukan anu, mecahkan anu, dia langsung apa? Lari. Kalau anak terbiasa untuk bertanggung jawab, mecahkan sesuatu, dia gak lari. Ya, dia akan ambil sapu, kemudian ambil apa namanya? Cikrah itu apa sih bahasa Indonesianya? Tempat ini loh apa? Sampah yang buat nganu sampah, dia akan segera ngambil sapu, ngambil itu, kemudian dia akan sapu belingnya dimasukkan. Kalau ada air dia akan lap air tersebut supaya tidak bikin orang lain kepleset. Ya. Setelah itu dia minta maaf. Itulah tipe-tipe anak yang bertanggung jawab. Kalau anak enggak punya tanggung jawab, begitu pecah dia lari, sembunyi. Ya. Takut dimarahi. Dan itu kadang-kadang salah satu pemicunya karena memang orang tuanya sukanya marah-marah. Subhanallah, saya akan bawakan satu cerita ya. Saya baca kisah ini. Ada seorang bapak bersama dengan anaknya di suatu rumah. Suatu hari anaknya ini melakukan kesalahan yang dianggap sangat fatal oleh bapaknya. Apa yang dilakukan anak itu? Dia gak sengaja memecahkan kaca jendela rumahnya. Ya, dia gak sengaja memecahkan kaca jendela rumahnya sehingga kaca jendela itu bolong dan hancur berantakan. Si bapak ini emosi. Karena saking emosinya, maka dia ingin meluapkan emosinya dengan memukuli anaknya habis-habisan. Ya. Kemudian si anak itu minta ampun kepada bapaknya. Ternyata bapaknya ini masih kalap. Ya. Dia terus mukuli anaknya sampai biru-biru. Ya. Sampai biru-biru tubuh anak tersebut. Inilah bahayanya orang sedang apa? Sedang emosi. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, kalau lagi marah, idza ghadibta faskut. Kalau kamu sedang marah, maka diamlah. Itu pesan dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau lagi marah, diam. Jadi mulutnya dikunci, tangannya juga dikunci. Jangan bertindak. Karena biasanya kalau lagi marah itu tindakannya suka tidak terkontrol. Akhirnya setelah puas si bapak itu meluapkan rasa marahnya gara-gara kaca rumahnya itu pecah, akhirnya dia pergi. Nah, si anak itu kesakitan dan itu siang kejadian. Nah, ketika malam harinya ternyata anak itu gak bisa tidur karena kesakitan. Dan gak beberapa saat kemudian, ya, karena gak bisa tidur, anak itu panas tubuhnya. Panas dan semakin biru seluruh tubuhnya. Entah mungkin karena ada luka dalam atau bagaimana. Nah, yang nunggui adalah ibunya. Begitu melihat anaknya panas tinggi dan tubuhnya semakin biru, maka ibu tadi langsung memanggil ayahnya. Ya, memanggil ayahnya. Dan ayahnya tersebut karena takut ya, dan dia juga menyesal, maka segera membawa anaknya ke rumah sakit. Ternyata begitu dibawa ke rumah sakit, divisum, ya, dokternya juga kaget, ini dikiranya kecelakaan atau apa, dan ayahnya juga nggak berani untuk bercerita. Ternyata dokter itu memvisum dan menyatakan bahwa dua tangan anak ini lumpuh. Dua tangan ini lumpuh karena saking parahnya luka yang dialami, dan harus diamputasi. Apa yang terbersit di benak sang bapak saat itu ketika melihat anaknya harus diamputasi? Dan subhanallah, ayah itu sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena dia melihat sendiri bagaimana efek buruk dari peluapan emosi dia terhadap anaknya. Akhirnya si anak tadi betul diamputasi. Dan setelah dibius, setelah selesai amputasi, beberapa jam kemudian atau beberapa belas jam kemudian, anak itu siuman. Dan dia sadar ternyata kedua tangannya sudah tidak ada. Karena sudah di apa? Sudah diamputasi, sudah dipotong. Dan si bapak ada di sampingnya. Begitu melihat bapaknya, anak ini masih ingat kejadian dia apa? Dipukul dia habis. Dan masih sempat anak itu ketika melihat kedua tangannya tidak ada, dia mengatakan kepada bapaknya, "Pak, adik janji tidak akan mecahin apa-apa lagi di rumah. Tapi tolong kedua tangan adik ini dikembalikan." Subhanallah. Ya. Jadi adik janji besok-besok tidak akan merusak apa-apa lagi di rumah, tapi tolong tangan ini dikembalikan. Ya sudah, bapaknya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya. Maka berhati-hatilah ketika kita berbuat sesuatu kepada anak kita. Jadi kadang-kadang anak itu takut untuk bertanggung jawab, dan dia cenderung lari dari permasalahan. Karena ketika dia berbuat sesuatu, ya, dan itu adalah sebuah kesalahan dan mungkin juga kesalahan besar, orang tuanya langsung emosi. Padahal sebenarnya mahal mana antara kaca rumah dengan apa? Dengan kedua tangan. Ya. Gak ada bandingannya sama sekali. Ya. Maka disinilah peran orang tua, ya, untuk berusaha menanamkan rasa percaya diri, tanggung jawab di dalam diri anak-anaknya. Ada sebagian orang tua sering menganggap remeh kemampuan anaknya. Ya. Ada sebagian orang tua sering menganggap remeh kemampuan anak-anaknya. Ya. Ah, kamu kan gak bisa, kamu masih kecil. Ya. Kamu kan fisiknya kecil, kamu kan lemah. Ya. Kamu gak mungkin kuat ngangkat seperti ini. Kamu gak mungkin bisa ngapalin sebanyak ini. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini justru akan membuat anak kita menjadi down. Membuat anak kita ini merasa kerdil. Dan cenderung untuk lari dari tanggung jawab. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita memberikan tanggung jawab kepada anak kita sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau kita lihat ajaran Islam, kita akan temukan ternyata anak-anak kecil pun diberi kesempatan untuk melakukan sebuah tugas di dalam agama kita. Contoh azan. Ya. Di dalam agama kita, anak kecil diperbolehkan untuk apa? Untuk mengumandangkan azan. Ya. Dan ini sebuah tugas yang sangat mulia. Mengajak orang untuk apa? Untuk sholat ke masjid. Di dalam Islam diperbolehkan anak kecil untuk azan. Bahkan lebih dari itu, di dalam agama kita diperbolehkan anak kecil menjadi imam. Bayangkan. Bukan hanya azan, tapi menjadi imam. Ya. Dan para ulama kita mengatakan syaratnya, dia sudah usia tamyiz minimal. Bukan harus baligh. Tamyiz sudah cukup. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sudah boleh. Yang penting dia punya bacaan yang bagus, hafalannya banyak, dan sekarang kita temukan, ya, justru anak-anak kita sekarang itu lebih banyak bacaan dan hafalannya dibandingkan siapa? Dibandingkan orang tuanya sendiri. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah dasar Islam, ya, yang memperhatikan masalah hafalan Al-Quran dan seterusnya, nggak apa-apa mereka. Diperbolehkan, dan dalilnya akan saya bawakan sekarang. Yaitu seorang sahabat yang namanya Amr ibnu Salamah. Sahabat ini namanya siapa? Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Jadi hadisnya sahih. Amr bin Salamah bercerita, kata beliau, dahulu ketika aku masih kecil, hafalanku kuat. Jadi subhanallah, dia dikaruniai oleh Allah kekuatan untuk menghafal. Dan saya gunakan kekuatan itu untuk menghafal banyak surat-surat Al-Quran. Pada suatu hari, ayahku, kata Amr, yaitu Salamah, ya, ayahnya Salamah, ayahnya Amr adalah Salamah. Pada suatu hari ayahku dan beberapa orang dari kaumku pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diajarin cara sholat. Diajarin cara sholat. Setelah diajari cara sholat, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Salamah dan juga beberapa orang di antara kaumnya. Ketika akan pulang, dikasih pesan sama Rasulullah SAW, hendaklah yang jadi imam dalam sholat kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu pesannya siapa? Rasulullah SAW kepada Salamah dan sekelompok kaumnya yang datang menemui Rasul SAW. Itu pesannya Rasul, yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Itu pesannya Rasul kepada mereka. Dan ternyata ketika tengok kanan, tengok kiri, kiri, yang paling banyak hafalannya adalah siapa? Amr. Anaknya siapa? Anaknya Salamah. Ya, anaknya Salamah, Amr masih kecil. Disebutkan dalam keterangan para ulama, anaknya itu paling baru usia belum balig, ya. Belum balig berarti kan 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Ya, kira-kira 8 tahun, ya. Ternyata yang paling banyak hafalannya adalah Amr. Karena mereka dapat pesan dari Rasulullah SAW supaya yang imami adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka mau enggak mau yang dijadikan imam siapa? Amr. Ya. Jadi imam. Kata Amr, ketika aku jadi imam, aku kan gak siap untuk jadi imam. Pakaian juga gak punya. Maksudnya pakaian yang khusus untuk imam. Akhirnya aku hanya pakai kain sekenanya. Saya punyanya itu. Dan ini adalah menunjukkan betapa sederhananya kehidupan banyak sahabat Nabi SAW. Dan kain itu sangat terbatas. Saya punyanya cuma itu. Diceritakan oleh Amr, ketika aku sujud, ya, sebagian dari auratku kelihatan. Ya. Karena kainnya apa? Kayaknya pendek. Ya. Jadi ketika sujud itu kelihatan sebagian dari auratnya, mungkin pahanya, ya, kelihatan dari belakang. Maka salah satu di antara wanita Ansar yang ikut sholat di situ berkata kepada para lelaki di situ, wahai, mengapa kalian tidak menutupi aurat imam kalian? Ya. Kenapa kalian biarkan imam kalian itu pakai baju seadanya seperti itu? Akhirnya mereka pun sepakat membelikan gamis, ya, untuk imam kecil mereka. Ya. Dan Amr mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kegembiraan melebihi kegembiraanku ketika aku punya gamis baru. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan anak kecil pun juga diberi tugas di dalam agama kita. Dan tugasnya itu bukan tugas yang biasa, menjadi imam, imam sholat. Ya, ibadah yang paling utama. Dan bahkan lebih dari itu, ya, Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab yang subhanallah besar kepada anak muda, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan tugas kepada seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah. Jadi Usamah ini, ya, pada suatu hari ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang. Menjadi pemimpin pasukan. Yang anggotanya, anggota pasukannya, di dalam anggota pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Bisa dibayangkan, Abu Bakar, Umar, sahabat yang lainnya, pemimpinnya siapa? Usamah bin Zaid, seorang pemuda. Ya. Dan umurnya diceritakan dalam beberapa riwayat baru 18 tahun. Bayangkan, 18 tahun jadi panglima perang. Coba sekarang, anak kita 18 tahun bisa apa? Konvoi. Sambil dicat apanya? Bajunya dan rambutnya. Itu toh? Nah, itu yang bisa dilakukan anak kita. Sebagian anak-anak kita. Lihat Usama bin Zaid, usia 18 tahun. Sudah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang. Dan tahu gak musuh yang dihadapi siapa? Romawi. Kalau sekarang, ya, negara adikuasa kira-kira lah istilahnya. Ya. Romawi dengan kekuatan yang banyak, dan mereka adalah ibarat kiblatnya perang saat itu. Itu yang dihadapi. Ya. Sehingga sempat ada selentingan, ya, ada sebagian orang, masa sih Usamah bisa ya jadi panglima? Akan tapi Rasulullah SAW punya pertimbangan yang matang. Dan Rasulullah SAW ketika melakukan sesuatu, beliau dibimbing langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya walaupun ada selentingan tersebut, tetap yang ditunjuk adalah Usamah. Dan alhamdulillah, ketika peperangan itu, berhasillah Usamah untuk memimpin pasukan dan meraih kemenangan yang gemilang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di dalam agama kita, ya, anak itu perlu diberi tanggung jawab. Ya. Dan tentunya tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jadi jangan sampai anak masih kecil banget disuruh kasih tanggung jawabnya orang yang besar, jangan. Ya. Karena khawatirnya malah ketika tidak bisa nanti anaknya malah putus asa. Ya, maka inilah yang bisa kita lakukan, ya, tidak membebani melebihi kemampuan anak, tapi juga tidak meremehkan kemampuan anak. Dan mungkin suatu saat orang tua ketika melihat anaknya tidak atau kesulitan memenuhi tanggung jawabnya, bisa dibantu oleh orang tua sampai kemudian anak itu bisa melakukan sendiri apa yang bisa dia lakukan. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan bisa disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini yang semoga bermanfaat buat kita semua, berkenan dengan sila-sila Kiki Pendidikan Anak nomor 73, Anak dan Sifat Pengejut. Silakan untuk keluarga Insani yang akan bertanya atau berkonsultasi seputar pembahasan yang beliau sampaikan, bisa diajukan di 085-600-1880, dan juga untuk pendengar radio dakwah lainnya bisa menggunakan line telepon masing-masing. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk saat di kesempatan hari ini, kita bacakan dari pendengar radio Bas FM Salatiga yang menitipkan pertanyaan. Ya, datangnya dari Anto di Salatiga yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah watak ataupun karakter orang tua bisa menurun pada anaknya mengingat mengingat survei yang ada bahwa sebagian dari anak-anak, apalagi bagi yang punya banyak anak, sifat atau karakter pada anak tersebut, baik watak dasar, pemarah, dan sebagainya, menurun kepada anaknya. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, apakah watak atau karakter orang tua bisa menurun kepada anaknya? Bisa. Bisa, tapi tidak harus sama. Ya, jadi, ini yang saya sampaikan, bisa itu bukan berarti kemudian orang tua yang punya sifat kekurangan misalnya. Ada sebagian orang tua yang dia suka, dia punya kekurangan misalnya gak pede misalnya. Ya. Dia, aduh gimana nanti anak saya seperti itu. Bisa turun dan bisa juga tidak turun. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Ya. Kita meyakini adanya genetika, ya. Adanya kemungkinan gen untuk turun kepada anak. Akan tetapi itu tidak sesuatu yang mutlak. Artinya bisa dirubah. Artinya bisa dirubah. Ketika orang tua misalnya, seperti yang saya katakan tadi, punya sifat kurang pede, ya, atau ya punya sifat-sifat yang lainnya selain itu yang kurang baik, itu kalaupun turun kepada anaknya bisa dirubah. Ya. Jadi di dalam agama kita ada keyakinan bahwa karakter itu bisa dibentuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama sabru as-sabru bit-tasabbur. Ya. Sabar itu bisa didapatkan dengan berlatih untuk sabar. Ya. Jadi di dalam agama kita karakter itu bisa dibentuk, ya, dengan latihan, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang karakter itu ada dua, ada yang bisa dibentuk, ada yang bawaan. Ya. Karakter bawaan dari lahir ada, karakter yang hasil pembentukan juga ada. Sehingga kalaupun anak itu dari lahirnya tidak punya karakter tadi, bisa kita latih. Ya, makanya jawabannya adalah mungkin saja ada karakter bawaan dari orang tua, akan tetapi bukan berarti itu tidak bisa dirubah. Wallahualam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya berumur 7 tahun, setiap hari saya kasih tugas untuk mencuci piring dan juga menyapu rumah. Dan Alhamdulillah dia selalu menurut Ustaz. Apakah hal demikian diperbolehkan Ustaz? Sangat diperbolehkan. Ya. Yang penting sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kalau anak udah di atas 4 tahun, 5 tahun sudah bisa. Nah, kalau anak baru 1 tahun ya jangan. Ya. Enggak apa-apa, ya, biasakan anak itu. Dan kalau Anda punya anak lebih dari 1, bagus kalau misalnya masing-masing diberi apa? Diberi tanggung jawab dan tugas sesuai dengan kemampuannya. Kamu tugasnya menutupi jendela, kamu tugasnya nyapu, kamu tugasnya ngelipetin baju. Itu penting. Ya, itu penting. Selain juga untuk meringankan beban dan tugas siapa? Orang tuanya. Selain untuk itu, ya, itu tujuan juga. Tujuan yang lainnya adalah membiasakan anak memiliki tanggung jawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Apakah bisa disimak? Afan. Ya, silakan Mas Ari. Naam barakallahu fiik, dan pertanyaan dari kami dari pendengar Radio Roja dari Umahat di Bekasi. Ustaz, anak-anak ana tidak berani berkomunikasi dengan abinya. Apabila hendak menyampaikan keinginannya, karena abinya ini pernah karena abinya ini pemarah dan temperamen. Apakah anak-anak ana yang seperti ini termasuk pengecut? Dan anak laki-laki ana suka main fisik dengan adik atau kakaknya atau temannya, seperti memukul atau menendang. Abinya mengajarkan untuk membalas apabila dia dinakalin atau dikerasin oleh teman atau kakak dan adiknya. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Menurut saya anak Anda bukan punya sifat pengecut tapi penakut. Punya sifat apa? Penakut. Dan itu kalau mendengarkan cerita yang Anda sampaikan itu adalah efek dari apa? Dari perilaku yang tidak baik dari orang tuanya. Makanya tadi kan di awal saya katakan kadang ada anak punya sifat penakut karena takut dengan orang tuanya yang temperamen. Maka di sini perlu kesadaran dari kedua orang tua. Kalau itu masalah ada dalam diri suami, maka istri berusaha untuk memberikan masukan kepada suaminya. Atau kalau masalahnya ada dalam diri istri, maka suami perlu untuk menasehati istrinya. Maka anak yang tadi Anda lakukan tidak berani menyampaikan sesuatu karena melihat ayahnya temperamen, maka yang perlu diperbaiki adalah dari orang tuanya terlebih dahulu. Sambil anak dibesarkan hatinya. Sambil anak dibesarkan hatinya, jadi dua sisi. Anaknya, orang tuanya diperbaiki, anaknya juga. Anaknya dikasih, dibesarkan hatinya bahwa kamu nanti di masyarakat itu akan menghadapi karakter-karakter yang bermacam-macam. Ini baru ujian di dalam rumah. Nanti ketika kamu besar, kamu akan menemukan sesuatu yang mungkin lebih dari itu ke di luar rumah kamu. Maka jangan sampai hanya dalam tanda kutip, ya, dengan masalah yang kamu hadapi ini di rumah, ya, kamu mengalami perubahan sifat yang seperti ini. Bagaimana nanti kalau kamu menghadapi yang lebih berat di luar? Jadi anak juga perlu dibesarkan hatinya. Kamu bisa nak, kamu bisa. Ya. Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak Anda. Ya. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Masalah suka main fisik terhadap kakak atau adiknya. Karena abinya mengajarkan untuk membalas apabila dia disakiti. Silakan. Ya. Ini yang perlu diperbaiki. Ketika kita disakiti, kita tidak dianjurkan untuk membalas, tapi dianjurkan untuk membela diri. Beda antara membalas dengan apa? Membela diri. Ketika Anda akan dipukul, jangan pasrah. Anda apa? Anda tangkis. Tapi bukan berarti ketika dia jatuh, Anda kemudian apa? Mukuli dia, bukan. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Bahkan di dalam agama kita, kalau kita diburuki sama orang lain, justru kita disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, irfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Itu yang dianjurkan, bukan malah membalas pukulan yang sama. Kalau melindungi diri itu betul dianjurkan. Tapi melindungi diri bukan membalas, menangkis dan seterusnya. Ya. Ya, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan untuk yang selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini dunia teknologi sangat meracuni anak-anak kita. Adanya internet, HP, laptop dan sebagainya. Apakah anak yang sempat terpapar pornografi bisa kita perbaiki? Bagaimana cara Islami agar anak lupa akan hal yang pernah dia alami dan dia lihat? Fadhil Ustaz. Bisa, ya. Anak yang sudah terlanjur untuk terpapar hal-hal yang sifatnya pornografi bisa diperbaiki. Walaupun sebelumnya kita harus maksimal terlebih dahulu menghindarkan anak dari pemandangan seperti itu. Jadi kita harus berusaha maksimal terlebih dahulu sekuat tenaga. Dengan daya dan upaya yang kita miliki, semampu kita. Bahkan kalau sampai taraf kita menghalangi anak dari hal-hal yang tadi disebutkan, internet, HP, dan seterusnya, maka tidak apa-apa demi keselamatan anak kita. Karena anak-anak kita mungkin belum bisa untuk membedakan, belum memiliki sensor yang kuat, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan anak-anak, orang tua saja kadang-kadang terjerumus dan tidak bisa menahan dirinya untuk melihat hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi anak-anak yang masih sangat lugu, yang masih sangat hijau. Walaupun dia punya fitrah kebaikan, akan tapi fitrah itu kalau dibiarkan maka dia akan rusak. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Apakah bisa diperbaiki? Bisa. Di antara caranya adalah berusaha anak ini disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya positif. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, anggota tubuh kita ini kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang positif, maka akan digunakan untuk sesuatu yang negatif. Nah, supaya anggota tubuh ini tidak punya kesempatan untuk digunakan melakukan sesuatu yang negatif, maka sibukkanlah anggota tubuh itu dengan sesuatu yang positif. Otak anak. Ketika kosong, maka dia akan memikirkan apa yang pernah dia lihat. Dia pernah lihat sesuatu yang sifatnya negatif, pornografi, maka dia akan terus membayangkan dan terus penasaran, ketagihan, dan seterusnya. Karena kalau boleh saya katakan, pornografi itu mirip-mirip morfin. Membuat seseorang menjadi apa? Kecanduan. Makanya sebelum kecanduan, kita sibukkan anak itu dengan pikiran yang positif. Bisa dengan disibukkan dengan buku-buku yang bermanfaat atau menghafalkan Al-Quran atau kegiatan hobi yang sifatnya positif, olahraga yang sifatnya mubah, ya, bisa memanah, bisa berenang sambil menjaga aurat, ya. Kemudian bisa juga anak sukanya bersepeda, pokoknya sesuatu yang sifatnya positif yang membuat anak, ya, tidak terfokus kepada pemandangan negatif yang pernah dia lihat. Ya. Ini yang pertama, sibukkan anak dengan sesuatu yang sifatnya positif. Yang kedua tentunya adalah doa, ya, doa dari orang tuanya. Yang dengan kekuatan doa tersebut, akan merubah apa yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ya. Karena doa adalah senjatanya seorang yang beriman. Ya. Dia memohon kepada Allah, bantuan kepada Allah Azza wa Jal, supaya dia bisa menghadapi ya apa yang sedang dia alami tersebut. Ya. Ini semoga bermanfaat. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih kembali ke penanya dari Radio SKN Albayan Cianjur yang bertanya, bismillah, dari Saudara Abdul Rahman. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika istri hamil atau ngidam, permintaannya harus diseleksi sebagai pendidikan anak dari semenjak kehamilan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah istri yang ngidam itu permintaannya harus diseleksi sebagai bentuk pendidikan kepada anak di dalam kandungannya? Tergantung permintaannya itu sesuatu yang bisa dipenuhi atau tidak. Kalau permintaannya sesuatu yang bisa dipenuhi cuman agak sulit, misalnya disuruh nyari mangga bukan pada musim mangga, misalnya masih bisa dicari kan, apalagi sekarang ya ada freezer ya, atau ada buah-buah impor ya. Sekarang ini kita sudah dengan adanya teknologi, kita sekarang nunggu buah itu nggak perlu datang apa, datang musim. Jadi kalau misalnya sesuatu yang masih bisa Anda belikan, silakan. Atau misalnya istri minta sate jam 12 malam misalnya, kan masih bisa dicari ya, walaupun sulit nyarinya, nggak apa-apa, penuhi. Tapi kalau sesuatu yang misalnya nggak mungkin, istri tahu-tahu ngidam pengen ke Hong Kong misalnya, pengen kemana? Ke Hong Kong. Duit dari mana? Ya gak usah dipenuhi. Ya. Jadi sesuatu yang masih bisa dipenuhi dan itu tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Kecuali kalau itu sudah melanggar syariat. Misalnya istri pengen ngidam nyium misalnya kepala botaknya seorang profesor misalnya. Nah, itu kan enggak boleh. Membukan apa-apanya kok, ya. Yaitu Anda harus tegas tapi dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jadi intinya tidak apa-apa memenuhi keinginan istri selama itu bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyelisih syariat. Allah alam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita diberi pemahaman dari penjelasan antum. Kita bacakan dari keluarga Insani yang bertanya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita sebagai orang tua memuji anak orang lain, misalnya teman kita atau anak dari saudara kita, kita puji karena kesolehannya, dia pintar, dan anak kita mendengar Ustaz. Dan kemudian anak kita menangis dan cemburu. Dan berkata kepada ibundanya, kenapa anaknya bukan itu saja? Apakah ini bisa membuat dia minder dan kecil hati? Mohon nasihatnya Ustaz. Tergantung, ya Anda ini mujinya berlebihan atau tidak. Dan anak Anda pernah gak Anda lakukan seperti itu? Kalau Anda mujinya terlalu berlebihan, mungkin saja membuat anak menjadi minder. Saya gak bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda memuji untuk memotivasi anak Anda dan sifatnya tidak berlebihan, si fulan bisa ini, kamu juga bisa, bahkan kamu bisa lebih dari itu. Itu insya Allah gak bikin apa? Gak bikin minder, justru membangkitkan apa? Membangkitkan semangat yang ada di dalam diri anak kita. Ya. Jadi, tergantung ya sifat pujiannya tadi, niatnya Anda memuji apa ya. Dan yang perlu juga untuk diperhatikanlah Anda wahai para orang tua, ketika anak melakukan sesuatu yang sifatnya positif, tolong diapresiasi, dihargai, diucapkan, diungkapkan supaya anak tahu bahwa Anda ini mengapresiasi, menghargai kelebihan dia. Jangan sampai kita mengapresiasi kelebihannya anak orang, sedangkan anak sendiri kita apa kan? Kita diamkan dan kita cuekin. Jangan. Itu salah satu yang bisa membuat anak menjadi minder. Jadi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.